بسم الله والحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pemirsa Kompas TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah hari ini kita hadir dan kumpul dalam rangka melaksanakan tahlil. Saya yakin hadir dan kumpul kita Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, tema kita kali ini tentang taubat dan nasuha. Ada lima hal yang mesti dikerjakan buru-buru. Apa lima hal itu? Yang pertama adalah membayar hutang. Ini mesti dikerjakan buru-buru, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau sudah punya duit, kita lupa akan hutang. Saya yakin semua kita di sini pasti punya hutang. Seluruh rakyat Indonesia hampir 99% punya hutang. Apa yang kita tidak bisa hutang sekarang? Lihat ke rumah kita, di depan rumah ada motor. Motor boleh hutang. Benar? Masuk ke dalam rumah ada kipas angin. Kipas angin boleh hutang. Masuk lagi ke dapur, ada kulkas, sehingga ada pemanas nasi, itu semua boleh ngutang. Sampai buka jendela belakang kita, bunyinya ke jendela, kredit kita. Semuanya bisa ngutang. Sampai kita nggak mau ngutang, sekarang bisa dipuasa hutang. Udah po, ambil aja gampang, urusan nanti kalau laki lo gajian. Benar? Termasuk yang ngomong pun punya hutang. Ini hal yang pertama kali dikerjakan buru-buru. Yang kedua yang mesti dilakukan buru-buru adalah tidak lain memberikan makan orang yang fakir miskin, memberikan orang makan musafir. Yang ketiga yang mesti dilakukan buru-buru, mengawinkan anak perempuan. Sebab kalau nggak buru-buru dikawinkan, saya takut dia kawin sendiri. Nah, ketawa bu, itu modelnya mau gimana kawin sendiri? Iya, ribet dia kawin sendiri. Bu. Yang keempat yang mesti dilakukan buru-buru yakni taubat. Inilah yang mesti kita bicarakan hari ini. Kenapa? Setiap kita itu pasti punya salah dan dosa. Manusia yang diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, pasti kita semua pernah melakukan kesalahan dan dosa. Salah kepada siapa? Salah kepada Allah dan salah kepada sesama kita. Apakah kesalahan itu harus dibiarkan? Oh tidak. Kesalahan itu harus merubah diri kita untuk menjadi lebih dewasa dan lebih baik lagi. Tidak lain adalah taubatan nasuha. Kita minta ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun kesalahan kita, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita bangun tengah malam kepada Allah, kita munajat, kita SLJJ, sambungan langsung jarak jauh kepada Allah. Tengah malam bebas roaming. Orang pada tidur, kita ngadu curhat kepada Allah. Bangun, minta ampun. Bagaimana caranya? Ngomong doa pakai bahasa kita, nggak jadi sholat. Bu, Ustaz, saya kalau mau tobat baca doanya bagaimana? Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa sendiri. Dilaguin juga nggak apa-apa. Ya Ilahi, kabulkanlah doaku. Kuserahkan semua ini padamu. Allah tahu bahasa hati kita. Anak muda, kamu jangan malu. Udah lama enggak punya pacar. Wah, dia doa teman malam pakai lagu. Tuhan kirimkanlah aku kekasihan baik hati yang mencintai aku. Hancur apa dunia? Ya maklum bu, saya bukan penyanyi. Ya, saya dulunya kori. Kori juara tingkat RT. Waktu itu peserta 5 orang. Yang 4 kagak datang sakit. Udah begitu RT-nya ngomong saya. Juara 1 saya. Artinya apa? Kita semua punya salah dan dosa yang mesti kita perbaiki kepada Allah. Kita taubat melaksanakan ibadah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Sebaik-baik taubat, taubatan nasuha. Sebab kata Rasul apa? Ajilu bisolat qoblal faud wa ajilu bitaubah qoblal maut. Bersegeralah kalian sholat sebelum waktunya habis dan bersegeralah kalian bertobat sebelum datang mati kepada kita. Ini semua kita pasti bakal datang kematian. Mati pasti akan kita rasakan. Kalau sudah mati datang kepada kita, apa yang mesti kita bawa ke hadapan Allah? Tidak lain adalah amal baik kita. Badan pun tak berharga sesaat ditinggalnya nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak bernyawa. Suara saya mirip Roma ya bu. Sebenarnya salah, Bang Roma suaranya mirip saya. Kalau kematian sudah datang, kita sebelum taubat dosa banyak, kesalahan banyak. Apa yang mesti kita hadapi di hadapan Allah? Kita tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika kita sering berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, insya Allah kita dalam kenikmatan, dicabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kalau kita sering berbuat salah, berbuat dosa, karena hidup di dunia cuma permainan dan sandiwara. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu 45 kali 2, 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Apa bu? Kita ngapain pemain bola, bisa ngapain hadis? Bu, tahu waktu dibatasin, maka mereka cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Bagaimana caranya? Dengan cara apapun supaya kita menang unggul. Kalau gol kita banyak, berarti poin banyak. Sama kita hidup di dunia, dibatasin waktu. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Jangan kita merasa muda, Ustaz saya masih muda, ya Allah mau mati, enggak. Mati mengacak. Benar bu? Kadang-kadang ngomong yang segera cucunya duluan. Kadang-kadang yang masih muda baru berangkat duluan. Nika Abilah masih muda, cantik, terkenal, mati. Sampai sekarang. Alda Risma mati, Sukma Ayu mati, Adi Masya Mpok Nori Nori yang tua belakang. Kita gak tahu, ibu. Hidup permainan sama dibatasi waktu, makanya kita cari cara, cari taktik buat ngumpulin amal soleh, ngumpulin amal baik. Kalau amal baik kita banyak, poin kita banyak, jadi pemenang. Allah kasih piala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Cuman kan yang namanya main ada batas waktunya, bu. Ya, ada yang ngawasin, siapa? Wasit. Sama kita di dunia diawasin, siapa yang ngawasin? Rocky Matin itu ngawasin kita. CCTV-nya Allah yang gak pernah tidur. Bikin pelanggaran, wasit marah, beri kartu kuning. Benar? Dikasih peringatan, lu main jangan begitu dong. Kita pun sering di dunia ini dikasih peringatan oleh Allah. Peringatannya apa? Macam-macam. Allah berikan musibah, Allah berikan penyakit, Allah berikan ujian kepada kita. Jangan sampai kita lagi enak-enak main, belum sempat ngebolin, udah diusir dari luar lapangan, dari dalam lapangan. Kenapa? Bikin pelanggaran, kartu merah, nggak boleh main lagi. Nah, untuk bilangnya, sama mereka kita begitu, belum sempat ngaji, mati, belum sempat tobat. Mati. Kartu merah. Mati. Ibu, ya. Itu permainan dan sandiwara. Yang namanya sandiwara kan sinetron. Sinetron ada batas waktunya, bu. Kita lebih seru nonton sinetron, bu. Haji Muhyiddin yang bilang sama Haji Sulam. Kalau itu Haji Sulam akhlaknya bagus bahannya, bu, ya. Dikatain fitnah kayak apa, tetap aja istiqomah dia mah sabar. Lama-lama Haji Sulam mati. Di Muhyiddin yang nama-nama, di Muhyiddin kau sendiri, akhlak yang gak ada, jangan sama orang lain, saudara sendiri, si Mahmud habis, warisan dikuasainya dia. Sebesar-besar ada si Mahmud. Kalau ini nih, Haja Maimunah, masih punya lemesan lagi, itu buah Haja Maimunah, Haja Maimunah, mati dah Haja Maimunah, Haji Muhyiddin galau, tinggal bini. Dia ketemu janda namanya Riyamah, memang Riyamah kalau dia benar, masih bilang ke orang itu. Ada makno dengan bat maju maju maju maju ada makno makno jadi untungnya punya anak si Rumana. Rumana cakep tuh, bu, akhlaknya bagus, ngomongnya lembut. Sebenarnya juga saya demen sama Rumana, cuma saya kan juga sama si Robi aja. Robi udah nikah, punya anak Habibie. Habibie umur 1 tahun pernah diculik sama pembunuh waktu itu. Saya tahu saya punya Habibie yang dua orang itu. Lagi seru-serunya tuh sinetron, di pojokan TV ada tulisan bersama. Kesel banget nenek-nenek lagi nonton, buset. Lagi seru-serunya habis. Hidup begitu. Kadang-kadang lagi naik pangkat derajat kita dicabut oleh Allah. Benar, bu. Maka dari itu, sebelum kematian datang kepada kita, yuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taubat dan nasuha, kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kiai, apal bet sinetron. Radara, bu. Masih ada. Ini mau bikin film baru, bu. Ya, kalian beranak dalam angkot.